yang depan, yuk. Apa ini? Sudah kebagian semuanya kan? 10.000 aqua sudah dilemparkan ke depan ya. Lagi Carul, Rene. Belakang Cak, belakang, belakang Cak. Gini, gini, gini, gini. Sing Bori Dewi. Kok enak suaranya ya? Bonus, bonus, bonus, bonus. Sebelah sana belum. Permisi ya Pak. Aku yang ngombe sih, masanya kurang ngelak, Mi. Bu, tamang sih, Bu. Oke, Bu. Siap. Carul, Uri, aqua sudah. Aqua sudah. Apalagi yang belum? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang be ya. Oke, sabar dulu sambil minum air dulu, ya. Oke. Next call. Oke, next call. Saya dipaksa sama pulang ini. Oke, satu lagu lagi sisa untuk semuanya. Sudah pada minum kan? Belum. Belum mau ketawa calonnya nih, mau nih sopo. Nah, anak bakul es, mbak tumbas dulu ya. Oke, yuk. Carul, Pak Bud. Sayangku, spesial untuk sayang-sayangku. Gimana Pak Budi? Oke. Oke, saya istirahat dulu ya. Ngapain? Lo gak jadi istirahat ya sudah. Matur suwun rekan-rekanku semuanya. Kita berpacu dalam waktu, kita berpacu.